bareng El Shinda Style Music. Kerjasama bareng Multi Prima, mantap. Ya, nanti yang biola Mbak Eni ya. Iya. Ibu buat Pak Aji juga. Dikasih pedagang kaki lima ya. Mudah-mudahan berkenan aja. Thank you. Bapak Ibu yang berbahagia, khususnya buat Bapak Sapir.